kesetiaan di antara kita, memberi warna di kehidupan, sehingga dunia tetap berputar mengiringi zaman. Lihat saja di sekitar kita, alam berpadu berjuta raga, saling berkait, menyatu diri atas sunnah ilahi. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari setiap perbedaan yang ada menjadi tragedi? Kita saling bermusuhan, kita saling benci, pertikaian peperangan membawa kita. Alam berpadu berjuta raga, saling berkait, menyatu diri atas sunnah ilahi. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari setiap perbedaan yang ada menjadi tragedi? Kita saling bermusuhan, kita saling benci, pertikaian peperangan membawa kita pada kehancuran. Kedamaian datang bila kita satu, panasnya amarah menjadi prahara. Dalam dunia kita harus ada cinta, sehingga suasana aman dan bahagia. Tapi mengapa kita manusia tiada menyadari setiap perbedaan yang ada menjadi tragedi? Kita saling bermusuhan, kita saling benci.